بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, itulah yang kita selalu panjatkan, peruntukkan bagi Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita bersama. Kenikmatan di atas tauhid, di atas sunnah, kenikmatan pula kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam ini semata dengan izin Allah Jalla wa'ala kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Musalla Al-Ikhlas, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala kita sudah berada pada bab yang ke-44. Bab itu dibawakan oleh muallif rahimahullah Imam Nawawi, satu ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-9, dan dibawakan sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara tepatnya ada 12 yang beliau bawakan. Pada akhir kajian yang lalu, tepatnya 11 bulan 5 2018, kita sudah sampai hadis yang ke-7. Sudah 7 hadis yang telah kita bahas, tepatnya urutan yang ke-354. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis-hadis yang tersisa pada bab ini. Sebelumnya kita perhatikan hadis-hadis yang sudah kita lalui dari mulai hadis ketiga atau secara urutan hadis ke-350, karena di sana perlu adanya manfaat yang nampaknya belum tersampaikan. Terkait dengan hadis dari jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wuhayshatil aswaq. Rawahu Muslim. Kata Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, liyalini, hendaknya yang berada di belakangku, minkum, di antara kalian, ulul ahlami wan nuha, adalah orang yang sudah dewasa, wan nuha, yang berakal, cerdas. Kaitannya dengan aturan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, bahwa yang berada di belakang imam berdasarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ulul ahlami wan nuha, sesuai dengan isyarat yang beliau sebutkan, hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa, yang berakal sehat, akal cerdas. Thumma alladhina yalunahum thalathan, kemudian berikutnya adalah orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang yang setelahnya. Naam. Beliau katakan, beliau ulangi ini 3 kali. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Naam. Kemudian yang datang sesudahnya. Kemudian yang datang sesudahnya. Naam. Kalimat ini mengingatkan kita dengan satu hadis tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah yang sezaman denganku. Kemudian apa kata beliau? Tsummal ladzina yalunahum. Iya. Kemudian yang datang generasi berikutnya, yang datang ke generasi berikutnya, yakni generasi setelah sahabat, adalah generasi tabi'in, kemaladina yalunahum, kemudian setelahnya lagi yang diistilahkan dengan generasi tabi'ut tabi'in. Maksudnya kita jumpai dari hadis ini kata yang sama, tsummaladina yalunahum. Naam. Hadis yang tadi insyaallah mayoritas antum sudah sekian kali mendengarnya. Maka bersama kita dapati lagi kata thummal ladzina yalunahum kaitannya dengan urutan tata tertib di dalam masalah salat berjamaah. Hendaknya yang berada di belakangku adalah ulul ahlami wan nuha, thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Wa iyyakum wuhaisyat. Pada sebagian cetakan wawunya fathah, pada sebagian cetakan wawunya dhammah. Wuhaisyat atau wahaisyat. Wa iyyakum, Nabi mengingatkan, dan jauhi oleh kalian wuhaisyat, berdesak-desakan, al-aswaq, seperti layaknya orang di pasar-pasar. Al-aswaq, nam. Maka jangan kalian seperti itu, hindari perbuatan yang seperti itu. Nam, akhirnya akan menjadi kekacauan di dalam sholat berjamaah. Rawahu Muslim, hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Diulangnya hadits ini pada kesempatan malam ini, kita ingin mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berdasarkan dari apa yang sudah kita baca dari hadits itu, bukan maknanya tidak boleh berada di belakang imam kecuali orang-orang yang dewasa yang berakal. Sekali lagi, maknanya bukan demikian, kata beliau. Sehingga dengan itu akan kita lakukan pengusiran kepada anak-anak yang berada di saf pertama. Sekali lagi, maknanya bukan demikian. Maka kata beliau menegaskan, maka ini tidak boleh untuk dilakukan. Tidak diperbolehkan mengusir anak-anak dari saf pertama. Kecuali, kata beliau, bila mereka biasa atau seringkali menimbulkan gangguan, kekacauan di dalam barisan sholat. Nah, kalau memang dia orang yang anak yang sudah terbimbing, mengerti, maka bukan berarti larangan untuk berada di shof yang pertama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan la yalini. Coba perhatikan, beliau tidak menyatakan diawali dengan kata la, tidak. La yalini, hendaknya jangan berada di belakangku. Beliau sama sekali tidak menyatakan dalam bentuk larangan. Maka yang ada adalah dengan lafaz liyalini, hendaklah yang berada di bawah belakangku. Menunjukkan bahwa jika tidak demikian, bukan berarti itu terlarang. Naam. Bisa dipahami? Naam. Di dalam hadis tadi tidak beliau sertakan dengan huruf la nafiyah, la dalam bentuk la nahiyah, la dalam bentuk larangan, la yalini, jangan ada di belakangku. Beliau tidak menyatakan demikian, tetapi liyalini, hendaklah berada di belakangku. Naam. Maka kata beliau selanjutnya, oleh sebab itu kita katakan bahwa sesungguhnya mereka yang mengusir anak-anak dari saf pertama adalah sikap yang salah dari satu sisi. Nah, karena mereka melarang orang yang paling berhak mengambil haknya. Maksudnya, jika ada seorang anak kemudian berada di saf pertama, maka tidak layak kemudian dengan mentah-mentah diusir, disingkirkan. Tidak demikian. Karena dia duluan untuk berada di saf pertama. Nah, kalaupun mungkin dengan himbauan, dengan baik, tidak masalah. Tapi dengan kemudian seakan-akan terlarang, tidak diperbolehkan sama sekali, maka itu akan menimbulkan dampak atau madharah yang tidak baik. Nah, Maka sekali lagi mereka tidak terlarang pada saf pertama jika mereka anak yang sudah berakal, sudah mengerti. Nah, maka dengan sikap mengusir tadi adalah salah satu kesalahan. Kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fa huwa lahu." Barang siapa lebih dahulu kepada sesuatu yang belum ada seorang muslim yang lebih dulu kepada sesuatu tadi, maka sesuatu itu adalah miliknya. Sebagai contoh misal tadi, seorang anak tadi, dia duluan. Kemudian ada orang yang lebih dewasa, kemudian memerintahkan kepadanya suruh minggir, kemudian posisi anak tadi diambil dan sebagainya, maka ini tidak layak berdasarkan hadis tersebut. Man sabaqah, siapa yang lebih dahulu, ila ma lam yasbik ilaihi muslim, kepada sesuatu yang belum ada seorang muslim yang lebih dulu kepada sesuatu tadi, fahuwalah, maka sesuatu itu adalah miliknya. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, sisi lain akan menimbulkan kemudaratan. Apa kemudaratannya? Di antaranya adalah memunculkan sikap benci kepada anak-anak tadi, kepada masjid. Merasa dia disepelekan, merasa dia disingkirkan, diusir. Nah, seakan-akan kemudian dia seorang yang merasa tidak dihargai, sehingga mengakibatkan anak-anak tadi lari menjauh dari masjid jika selalu diusir. Nah, maka mereka pun perlu dihargai. Nah, mereka sudah mau ke masjid, tinggal teknisnya saja bagaimana mengatur mereka. Nanti setelahnya akan ada. Tapi yang jelas yang kedua, jangan sampai menimbulkan dampak anak-anak tadi kemudian benci kepada masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dikhawatirkan sampai tumbuh kembangnya jadi remaja, kemudian terus dewasa. Akhirnya gara-gara masa kecilnya begitu kan pengaruh. Nah, kadang kita ingat dulu masa kecil kita, dulu saya pernah diusir oleh fulan dan ingat terus, terkenang itu. Nah, itu dampak yang tidak baik. Nah, maka kata beliau, dengan demikian tidak akan bisa hilang dari hatinya adanya ganjalan dengan orang yang mengusirnya. Jangan kita anggap kemudian selesai begitu saja di waktu itu. Tapi namanya anak itu terekam, ingat, apalagi yang terus sulit untuk menghilangkan, terus terbawa sampai besarnya. Nah, maka ini dijaga oleh Islam. Nah. Maka kata beliau, kita sampaikan jangan mengusir anak-anak dari saf pertama. Nabi sekali lagi menyatakan lafaz tadi tidak dalam bentuk larangan, tetapi himbauan. Hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha. Yang ketiga, jika sampai terjadi pengusiran tadi, maka muncul pada mereka sikap main-main. Tadinya dia pengen baik, maju di depan, kemudian disepelekan, ya sudah. Kemudian akhirnya ke belakang, tanpa ada kepedulian, tanpa ada merasa untuk diperhatikan lagi, dia berbuat semaunya. Nah, akhirnya apa? Muncul rentetan berikutnya. Nah, maka bagaimana caranya? Kata beliau, namun jika mereka dengan disertai orang-orang dewasa pada shof pertama, dan mereka itu berada secara terpisah-pisah, maka yang demikian lebih aman dari kondisi kekacauan. Artinya dipisahkan, ya. Satu anak, kemudian satu orang dewasa, satu anak dewasa, dan sebagainya. Nah, maka ini solusinya. Solusinya seperti itu sehingga terbimbing. Nah, yang berikutnya, demikian juga kita menyatakan jika seseorang berada dalam shof di sebelah kanan dengan jarak cukup jauh, maka shof yang paling bagus adalah shof yang berada di sebelah kiri. Ya, shof sebelah kanan imam itu tadinya afdol, tapi kalau kemudian tambah jauh lebih mojok ke arah pinggir sana, mana yang lebih baik ketika dibandingkan dengan shof yang berada di sebelah kiri imam tetapi jaraknya lebih dekat dengan imam? Nah, maka kata beliau rahimahullah, shof sebelah kiri lebih afdol dibandingkan shof sebelah kanan imam. Kenapa? Karena lebih dekat dengan imam, sehingga ukurannya adalah yang lebih dekat imam. Nah, sehingga tidak jadi ketimpangan karena memilih shof kanan lebih afdol, kanan terus, kemudian kirinya apa tidak diposisikan atau tidak ditepati. Tidak, tetapi justru yang kalau mau dibandingkan, kalau shof kanan saja semakin tambah orang, semakin tambah orang, tambah panjang ke sana, ke kanan. Jika dibandingkan shof yang sebelah kirinya imam, 1-2 orang itu lebih afdol dibandingkan shof sebelah kanan, tetapi semakin jauh. Nah, nah, itu hadis yang ke-350. Berikutnya kita loncat menuju hadis ke-353. Hadis ke-6 dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرْ مِنْهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمْ مُسْنَدًا وَالْبُخَارِ تَعْلِيقًا. Dari Abdullah ibn Umar, Nabi SAW menyatakan, أَرَانِي فِي الْمَنَامِ, aku pernah bermimpi. Atasawwak bisiwakin, di mana aku sedang bersiwak. Aku bermimpi bahwa aku bersiwak. Bisiwakin, dengan siwak, artinya dengan sebatang kayu siwak. Enam, yang khusus, yang baunya harum. Dan itu termasuk sunnah seseorang bersiwak. ketika hendak wudu, seseorang bersiwak ketika hendak salat, seseorang bersiwak ketika bangun dari tidurnya. Sekian riwayat-riwayat menyebutkan tentang sunnah bersiwak, yang insyaAllah antum tidak asing lagi dengan bentuknya, sebatang yang kurus kayu yang jenisnya khusus harum. Nah, itu selalu dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai disebutkan dalam hadis lain asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Nah, maka pada peristiwa ini Rasulullah SAW sedang bersiwak. Nah, faja'ani rajulan, maka kemudian datang dua orang laki-laki mendatangi beliau. Ahaduhuma akbar minal akhar, salah satu dari dua laki-laki tadi lebih tua umurnya. Panawaltu siwak al-asghar, maka dalam kisah mimpi tadi beliau menyatakan, aku berikan siwak itu kepada yang muda, yang lebih muda usianya. Faqilali, maka Nabi SAW diingatkan. Nah, tidak disebut yang mengingatkan, yang jelas ada yang menyatakan kepada beliau, kabbir. Nah, kabbir. Nah, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma, maka setelah aku mendapatkan teguran tadi, maka aku sodorkan siwak itu kepada yang lebih tua di antara keduanya. Asyahid atau bukti dari hadis ini sangat jelas mengutamakan yang lebih tua usianya, sebagaimana judul yang disebutkan bab ke-44, tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl, mengutamakan para ulama, mengutamakan orang yang lebih tua usianya, mengutamakan orang yang lebih memiliki keutamaan. Itulah bab yang sedang kita bahas. 6. Termasuk kaitannya, kalau tadi dalam kisah mimpi tadi, Nabi sodorkan siwak kepada yang lebih muda, kemudian mendapatkan teguran untuk mendahulukan yang lebih tua. Maka dicontohkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jikalau engkau menyajikan makanan atau minuman atau yang semisalnya, maka jangan dimulai dari sebelah kanan, tetapi kata beliau, mulailah memberikan kepada yang paling tua di dekat antum. Nah, dulukan yang lebih tua di dekat antum. Berdasarkan hadis yang bersama kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan siwak kepada yang lebih muda, maka beliau ditegur atau dikatakan kepada beliau, kabbir kabbir. Nah, maka dapat diketahui bahwa jika orang yang lebih muda adalah di sebelah kiri, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan siwak itu kepadanya. Nah, sebagai contoh gambaran tadi, di sini Rasulullah sallam, kemudian ada dua pemuda, dua orang laki-laki di hadapan beliau. Yang satu adalah lebih tua umurnya dari yang lainnya. Maka beliau kasihkan tadi kepada yang lebih muda, kemudian mendapatkan teguran untuk mendahulukan yang lebih tua. Jika yang lebih muda tadi ada di sebelah kiri, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikan siwak itu kepadanya. Nampaknya yang lebih tua, yang lebih muda tadi berada di sebelah kanan. Si A yang sebelah yang lebih muda, si B yang sebelah kiri. Sebelah kiri beliau. Tetapi beliau dulu kan yang kepada si B, karena si B yang lebih tua. Kalau si A di awalnya sudah berada di posisi yang B di sebelah kanan, tentunya Rasulullah tidak akan mendahulukan yang lebih muda. Tentunya Rasulullah tidak akan mendahulukan yang lebih muda, karena Rasulullah dahulukan yang tentunya sesuatu yang sebelah kanan. Tapi karena dalam rangka memuliakan yang lebih tua, maka walaupun posisi yang lebih tua tadi di sebelah kiri beliau, beliau dahulukan. Dengan demikian, kata Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, jika orang atau tamu atau yang semisalnya berada di depan antum, maka mulailah dari yang paling tua. Dan jangan engkau mulai dari orang yang di sebelah kanan. Ya, misalkan tamunya dua orang, beda usianya. Ketika menyuguhkan minuman atau makanan, kita persilahkan, kita dulukan yang mana? Yang lebih tua, walaupun dia di sebelah kiri kita. Di depan kita, tapi dia kirinya kita. Maka perhatikan dalam masalah seperti ini untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada. Adanya mengutamakan yang lebih kanan terlebih dahulu, adanya riwayat-riwayat. Sementara memuliakan yang lebih tua, adanya riwayat-riwayat tadi. Maka bagaimana menggabungkan keduanya, kata beliau rahimahullah, adalah dalam posisi atau kondisi yang seperti ini, adalah didahulukan yang lebih tua walaupun dia berada di sebelah kiri. Sampai pernah kejadian di masa Rasulullah SAW. Beliau memiliki bejana yang dipakai untuk minum. Di sebelah kiri beliau duduk orang-orang atau sahabat yang sudah tua usianya. Dan di sebelah kiri kanan beliau adalah anak-anak. Di sebelah kiri beliau adalah anak-anak. Di sebelah kanan beliau adalah anak-anak. Maka beliau menyatakan kepada anak-anak, "Ata'zanuli an u'tiya haula?" Apakah engkau izinkan saya untuk memberikan ini kepada mereka? Posisi anak-anak tadi di mana? Sebelah kanan. Beliau minta izin dulu. Apakah engkau izinkan saya dahulukan yang lebih tua dulu? Apa jawabnya anak-anak tadi? La wallahi, la usir binasibi minka ahad. La usir binasibi minka ahadan. Demi Allah, tidak. Aku tidak akan mengutamakan seseorang dengan bagianku dari engkau. Maka mereka tidak rela untuk dikasih giliran berikutnya. Maka akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan dahulu kepada mereka, kepada anak-anak. Demikian penggabungan dari riwayat-riwayat yang ada. Setelah kita pahami seperti ini, timbul gambaran lagi, jika seseorang telah memberikan minuman kepada yang lebih tua, maka siapa yang diberi setelahnya? Ada dua orang. Yang sebelah kiri kita yang lebih tua. Maka kita kasihkan dulu kepada yang lebih tua. Setelah itu siapa urutan berikutnya? Itu yang ditanyakan. Siapa yang diberi setelahnya? Apakah memberi orang yang ada di sebelah kanan orang tertua itu? Naam, sehingga memberi orang yang ada di sebelah kiri pemberi minuman, atau orang yang ada di sebelah kanan pemberi minuman tadi. Jadi gambarannya ini di depan kita, kita sebagai naam ahlul bait, naam, yang didatangi oleh tamu, maka ada tiga orang. Naam. Yang tengah yang paling tua. Yang duduk paling tengah adalah yang paling tua usianya. Maka giliran setelah kita sodorkan kepada yang di tengah tadi, anggaplah si B, giliran mana? Apakah si A atau si C setelahnya? Maka jawabannya adalah dimulai dari sebelah kanan pemberi minuman. Sekalipun dia berada di sebelah kiri orang yang tertua. Jadi habis A, habis B, A. Bisa dipahami? Nah. Habis B, kemudian A, baru C. Nah. Kenapa setelah A itu setelah B? Karena A lebih dekat dengan kita, sebelah kanan kita. Nah. Sedangkan C berada di sebelah kanannya yang tertua. Maka kembali kepada hukum asal bahwa kita mulai yang lebih kanan dari kita. Nah, sehingga gambarannya untuk bisa dicerna tadi, bahwa si B kita dulukan karena lebih tua usianya dari ketiga orang tadi. Kemudian si A, karena dia posisinya lebih sebelah kanan kita, barulah kemudian si C. Ini demikian secara sunnah, berdasarkan penggabungan riwayat atau dalil-dalil yang ada. Beda masalahnya kemudian masing-masing, silakan apa-apa itu dulu. Ini lain masalahnya. Nah, tapi kita ingin mengamalkan, misalkan kita lakukan ini demi mengamalkan sunnah dari apa yang kita pelajari. Memuliakan yang lebih tua usianya. Baik, itulah fawaid yang tertinggal yang saya ingat belum tersampaikan. Sehingga dari dua hadis tadi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan hadis ke-355 atau hadis ke-8. Masih ada waktu untuk isya? Belum isya? Iya. Masih ya? Hah? 32. 326. An Amr ibn Shu'aib. Riwayat dari Amr bin Shu'aib. An Abi. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, yakni Shu'aib. An Jaddihi. Meriwayatkan dari kakeknya, radhiyallahu anhum. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadits berikutnya memperjelas lagi tentang memuliakan yang lebih tua usianya yang memiliki kemuliaan. Laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi orang kecil, orang yang masih muda di antara kita. Nah, menunjukkan dari lafaz ini hendaklah menghargai, memuliakan pula yang lebih muda. Wa ya'rif syarafa kabirina, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak mengerti atau mengenal kemuliaan orang yang lebih tua usia di antara kita. Maka darinya timbal balik, yang tua memuliakan yang muda, yang muda hendaklah mengerti, menghargai pula kepada yang lebih tua usianya. 6. Dalam riwayat Abu Dawud yang lain disebut dengan kata haqqa sebagai ganti kata syaraf. Wa ya'rif syarafa kabirina, dalam riwayat wa ya'rif haqqa kabirina. Syaraf artinya kemuliaan, haqqa artinya haknya. Nah, yakni semakna. Hadis ini tidaklah perlu penjelasan lagi karena sudah terulang dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Berikutnya hadis ke-356 An Maimun bin Abi Syaib bin Abi Syabib rahimahullah. Naam. Anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa'atathu Kisra wa marra biha rajulun 'alayhi thiyabun wa hay'ah fa'aq'adathu fa'akala faqila laha fi dhalik faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nas manazilahum rawahu Abu Dawud lakin qala Maimun lam yudrik Aisyah. Riwayat dari Maimun bin Abi Syabib rahimahullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melewatinya, pernah lewat orang yang minta-minta, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berikan apa yang dia minta. Kemudian lewat pula seseorang kepada beliau, orang yang memakai baju dan memiliki perangai atau kondisi yang bagus, maka Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan atau mengatakan kepadanya untuk duduk. Nah, maka Aisyah menyatakan atau berbuat seperti itu, membawakan riwayat dari Rasulullah SAW, anzilun nas manazilahum. Nah, layani manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka. Nah, hadis ini disebutkan riwayat Abu Dawud, tetapi disebutkan bahwa Maimun bin Abi Syabib itu tidak berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, berikutnya hadis ke-10, hadis ke-357. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibn Abbas meriwayatkan qadima Uyayna bin Hisn, telah datang Uyayna bin Hisn, panazala ala ibn akhi nam Al-Hur ibn Qais, maka beliau singgah ke tempatnya nam keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Al-Hur ibn Qais ini seorang yang mempunyai posisi dekat, hubungan dekat dengan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar wa musyawaratih. Al-Hur bin Qais termasuk orang yang ditunjuk sebagai qari dan termasuk orang-orang yang diajak ikut bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kuhulan kanu aw syubbanan, baik dari kalangan orang-orang yang sudah lanjut usia maupun yang orang-orang yang dari kalangan muda. Faqala Uyayna ibn akhi, maka kata Uyayna bin Hisn kepada keponakannya, ya ibn akhi, laka wajhun inda hadal amir, engkau ini mempunyai posisi di sisi al-amir, fasta'zanli alaihi, tolong mintakan izin untukku. Fasta'zana lahu, maka diberikan izin. Fa'adina lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Maka Umar memberikan izin untuk bertemu dengannya. Falamma dakhala, maka ketika bertemu dengan Umar, Uyainah menyatakan, hiya ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil 'adl. Menyatakan satu kalimat yang membuat marah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Marahlah beliau hatta hamma an yuqi'a bihim. Sampai-sampai Umar akan berbuat sesuatu kepadanya. Maka kata Al-Hur bin Haqqais, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala linabiyyih, bahwa Allah jalla wa ala sampaikan kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikan maaf dan perintahkan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka ketahuilah dia tergolong sebagai orang-orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Maka sejak saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dibacakan suatu ayat Al-Quran, beliau tidak berani melanggarnya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan pada waktu ini nanti bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.